Ada beberapa pertanyaan sambil menunggu waktu zuhur. Apakah boleh ketika mengajarkan manasik haji atau umrah kita membuat Ka'bah buatan seperti dengan buatan seperti dengan meja yang ditumpuk atau selainnya sebagai gambaran bentuk Ka'bah? Kalau sekedar seperti itu kita menggambarkan, insya Allah tidak apa-apa ya. Tapi kalau seperti yang ada di sebagian tempat dibuat seperti Ka'bah, nah itu wallahu a'lam perlu ditanyakan kepada para ulama. Kita dapati di sebagian tempat ya banyak Ka'bah-Ka'bahan ya. Terus persis seperti Ka'bah itu dicat hitam, kotak seperti itu. Nah, apakah itu boleh? Nah, itu perlu ditanyakan ke ulama. Tapi kalau sekedar kita misalnya di ruang ini, kita umpamakan Ka'bah ini meja kita taruh di tengah, nah, ini anggap Ka'bah. Hajar Aswad di sini, kita berjalan dari sini, ya, seperti itu. Tidak ada masalah insyaallah. Terkait dengan pakaian wanita ketika haji atau umrah, bagaimana kaifiah menutup wajah yang tidak berjahit? Ya. Seperti disebutkan di buku-buku, mereka mengatakan yakni penutup wajah tersebut tidak diikatkan namun dijulurkan begitu. Wallahu a'lam, yang kadang saya lihat sebagian malah membuat cadar itu dengan kerudung yang panjang kemudian dililit-lilitkan begitu kan. Ya, dililit-lilitkan ke dahinya, kemudian ke bawahnya. Ya kan? Kemudian ke bagian mulutnya sehingga terlihat matanya. Namun dengan cara seperti itu. Wallah alam mungkin yang seperti itu yang dilarang. Tapi kalau dijulurkan, walaupun itu ada jahitannya seperti cadar-cadar pada umumnya yang diikat atau diikatkan di kepala, ya, atau direkatkan di kepala, mungkin seperti itu tidak apa-apa. Wallahu a'lam. Karena umumnya sekarang yang ada seperti itu di sana, orang-orang sana pun ya seperti itu modelnya, ya direkatkan di kepala atau diikatkan di kepala sehingga menjulur ke bawah menutupi mukanya, ya. Allah Maha. Kemudian pertanyaan berikutnya tidak terkait dengan materi. Sebelum saya mengaji salafi atau sebelum mengaji salafi kita melaksanakan ibadah haji terkait ya dengan materi ikut pemerintah, ternyata ada perkara yang tidak sesuai sunnah Nabi, apakah wajib mengulang hajinya? Nah, kalau terkait dengan kasus seperti ini kita perlu tahu apa yang dimaksud dengan tidak sesuai. Kalau itu amalan-amalan sunnah maka insyaallah haji tetap sah. Ya, ada amalan-amalan sunnah yang ditinggalkan. Tapi kalau itu terkait dengan rukun haji yang ditinggalkan, maka hajinya tidak sah dan harus mengulang. Ya. Makanya di sini perlu dilihat apa yang tidak dilakukan ketika itu. Allahu a'lam. Bagaimana hukumnya mengikuti tasyakuran sebelum haji atau umrah di mana di dalamnya terdapat doa-doa buat si calon haji? Acara-acara seperti ini memang acara yang cukup perlu kita lihat apa saja acara yang di dalamnya. Ya, karena ini namanya sesuatu yang tidak ada asalnya sehingga orang banyak melakukan berbagai macam hal yang ada di sana. Kalau misalnya orang hanya sederhana saja, oh saya alhamdulillah bersyukur, cita-cita saya haji, ngumpulkan duit bertahun-tahun, alhamdulillah sekarang bisa, ya, saya sangat bersyukur, ya, saya mengundang tetangga-tetangga untuk makan di rumah saya sebagai wujud syukur saya kepada Allah Subhanahu wa taala, saya sedekah. Seperti ini enggak ada masalah insyaallah. Ya. Dan ini sesuatu yang sifatnya bukan permanen, suatu ajaran ya. Tapi ini bentuk sesekali orang merasa sangat bersyukur kemudian berbuat seperti itu. Enggak ada masalah. Ya. Tapi yang jadi masalah sekarang sebagian yang membuat acara yang seolah-olah itu menjadi suatu rangkaian daripada ibadah haji itu, apalagi di situ diselingi berbagai macam amalan. Nah ini yang perlu kita hindari. Kalau tadi disebutkan di antara acara yang disebutkan di sana doa khusus untuk calon jemaah haji, ya. Ya ini acara-acara doa seperti ini sebetulnya kan gak mesti. Kalau itu memang sekedar maksudnya untuk tasyakuran. Ya, sehingga wallahualam lebih baik dihindari. Doakan-doakan secara umum. Kita ketika misalnya selesai makan ya kan tadi. Sekedar makan karena bapak tersebut sangat bersyukur kepada Allah. Selesai makan sudah, mau pulang-pulang ya kan. Mau salaman-salaman, semoga hajinya mabrur. Itu aja kan. Enggak usah diacarakan doa bersama, doa macam-macam untuk jemaah haji. Ini hal-hal yang tidak pernah diajarkan Rasulullah SAW, lebih baik kita hindari tentu. Yang lebih. Memprihatinkan lagi. Nanti kalau ketika mau pelepasan hajinya, ya berangkat jam berapa? Jam 10. Jam 9 sudah keluar upacara, ya. Diiringi macam-macam sudah ada talbiyahnya, ada azannya, enggak tahu di Semarang ada apa enggak ini. Tapi di sebagian tempat, ya, sebagian tempat kaget kadang kita itu. Jam 9 gini kok ada azan-azan apa? Ternyata itu acara pelepasan haji. Subhanallah. Dari mana azan itu? Talbiyah, azan, enggak tahu qomat apa enggak itu. Ya wallahu a'lam. Nah, ini sudah luar biasa umat ini sangat kreatif untuk membuat bid'ah ya. Ya, naudzubillah min dzalik. Naudzubillah min dzalik. Seperti ini jelas hal yang sangat bertentangan dengan yang dilakukan Rasulullah SAW. Rasulullah dulu mau berangkat haji nggak pernah ada yang begitu-begituan. Ya persiapan-persiapan biasa mau pergi, persiapan makannya, minumnya, ya kan kendaraan yang mau dibawa ketika memang mau bawa kendaraan mau bawa sembelihan, itu saja. Ya, Allahu a'lam. Alhamdulillah rabbil alamin. Bagus, bagus. Itu lebih bagus dan lebih ngirit. Ini termasuk muskilah berbagai macam acara-acara seperti itu. Subhanallah itu sangat menyedot biaya besar. Ya. Kita tidak mempermasalahkan orang mau sedekah, orang sedekah terserah. Urusan sunnah. Tapi itu kadang membuat orang akhirnya terpaksa menyediakan biaya besar. Bahkan untuk itu kadang mungkin bisa separuhnya biaya untuk hajinya. Ya, karena sekarang ini di kampung saya ya dan sekitarnya. Ya. Kadang orang enggak kenal kita datang. Sebelumnya enggak pernah tahu di mana ketemu, datang ke rumah. Karena kita mau haji. Ya, doakan. Padahal tradisinya orang yang datang seperti itu kalau di masyarakat sana atau di sini, ya kayak walimah sudah, prasmanan. Makan sudah, silakan makan. Di samping di situ hidangan kue, minuman teh atau aqua. Setelah itu monggo ya, silakan makan. Itu hampir wajib itu. Ya, kalau enggak maka aneh sekali jadinya. Nah, dia menerima tamu dan itu melebihi walimah. Kalau walimah sudah kita hitung yang kita undang 100 orang. Kalau ini datang tanpa undangan, tanpa dugaan. Jadi perkiraan kita mungkin orang kampung, ternyata luar kampung, bahkan luar desa, bahkan luar kota mungkin datang, gak terhitung. Jadi biaya yang sangat besar sekali akan tersedot untuk ini. Ya. Bahkan sebagian modelnya kami dari rombongan 20 orang, 30 orang bareng datang. Kami dari jamaah Yasinan kampung ini datang. Yang lain kami dari jamaah begitu juga. Duh, ini siapa ini? Ya. Itu sudah menjadi tradisi yang sangat umum sekali di masyarakat sana dan wallah alam di sini saya enggak tahu. Begitu juga apa enggak? Hah? Kalau tidak alhamdulillah dan jangan sampai, semoga enggak begitu. Ya. Itu memberatkan orang akhirnya, ya. Dan terpaksa orang melakukannya. Padahal itu tidak ada tuntunannya di zaman Rasulullah. Kalau kita punya teman atau saudara, ya, yang mau haji atau kita mau haji kemudian datang, dia teman kita, saudara kita, hal yang wajar ya kan, mau pergi jauh, ya kita ke rumahnya, kemudian ya doa-doa, setelah doa bukan doa-doa yang diatur-atur seperti itu diacarakan, selesai kita silaturahmi ya semoga lancar perjalanan, biasa, nggak dibuat-buat ya kan, hal yang wajar. Kita pun dengar teman kita, teman akrab mau haji, ya, ke rumahnya lah. Hal yang wajar. Justru kalau enggak malah agak aneh juga. Saudara mau haji, diam-diaman aja, ya, agak aneh juga, ya kan? Tapi sekarang ini sudah di luar batas yang wajar itu. Nah ini semoga orang-orang mengambil ibrah dan menghilangkan tradisi yang tidak baik itu. Wallahu a'lam. Kalau memang, oh ini kan sedekah kenapa? Ya kalau sedekah terpaksa begitu enggak rela itu bisa orang mengusik niatnya ya kan. Kalau memang mau sedekah alhamdulillah banyak cara. Ya, banyak cara. Tapi kalau model seperti itu akhirnya ada orang-orang yang terpaksa. Wallahu a'lam. Rahimallahu muhalliki. Ha. Dengan saya Rahmat. Iya. Coba mungkin di sini ada. Ya ini ada. Oh ini ada. Ya Allahummaghfir ya. Tadi Ustaz Abdul Rauf mengingatkan di sini doanya bukan Allahummarham tapi Allahummaghfir. Ya Allah ampunilah lil muhallikin bagi orang-orang yang menggundul. Ya, jazakallahu khair. Jadi di sini dalam riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan Allahummaghfir. Ya, tadi saya baca Allahummarham. Apakah minum susu unta membatalkan wudu? Tidak. Yang membatalkan adalah daging. Allahu a'lam. Yang disebutkan dalam hadis adalah daging, luhum. Luhumul ibil, daging unta. Allahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin.